Monggo sing gecal. Monggo sering sampak, Pak. Sering sampak monggo. Pak Sakat Kedumiri monggo sampak. Wong loro karo Pak Narso. Monggo wong loro. Madhep ngetane ngulon. Ngetane ngulon. Singgaletan ka ngulon. Sampak ciri khas mantingan. Terima kasih.